bertahun aku menunggu di sini. Ku tinggalkan desa kelahiranku, sawah dan ladang ku pun kekeringan. Dirimu pun tak sabar menunggu. Fotomu ku simpan dalam memori. Kau kirim hadiah ulang tahunku. Ingin tidurku lihat kau, ingin ku ingat kau. Fotomu hitam putih teman mimpi. Kau menunggu, aku pun menunggu. Getar rindu semakin menggebu. Semakin pilu rasa hati ini. Sayang jauh di mata namun dekat di hati. Setahun dalam mimpi. Biar hujan, biar panas, ku tak peduli. Dirimu satu dalam rindu. Rindu-rindu hati ini lewat mimpi. Fotomu ku simpan dalam memori. Kau kirim hadiah ulang tahunku. Ingin tidurku lihat kau, ingin ku ingat kau. Fotomu hitam putih teman mimpi. Kau menunggu, pun menunggu. Getar rindu semakin menggebu. Semakin pilu rasa hati ini. Sayang jauh di mata namun dekat di hati. Kau menunggu.